بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتي أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi An-Nasa'i Ibnu Majah dan dia sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberi rezeki seekor burung pagi hari dia terbang pergi dalam keadaan lapar, sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Masing-masing kita sebagai seorang insan, terutama sebagai seorang muslim, tentu mendambakan sa'adah, hayah sa'idah, kehidupan yang bahagia. Mendambakan kebahagiaan hidup di dunia ini, entah dalam bentuk rezeki yang lancar, usaha yang lancar, semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dalam perkara-perkara yang lain. Ini dambaan setiap orang, tanpa terkecuali. Dalam Islam, keinginan hamba-hamba Allah tadi direspon, dibimbing. Bahkan dalam Islam, Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menginginkan hamba-hamba Allah kaum muslimin meraih sa'adah duniawiyah, bukan semata-mata bahagia duniawi, namun dalam Islam yang diharapkan ialah mendapatkan sa'adah diniyah dan lebih daripada itu sa'adah ukhrawiyah, sehingga menggapai yang namanya haqiqatus sa'adah. Hakikat sebuah kebahagiaan, bahagia dunianya, bahagia agamanya, bahagia akhiratnya. Dalam Islam barakallahu fikum, kunci untuk menggapai semua sa'adah tadi adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Kuncinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Tayib, tawakal kepada Allah dimaknakan oleh para ulama sidqu i'timatil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih au daf'il mafasid. Kejujuran hati di dalam bersandar menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jal, baik ketika mendatangkan kemaslahatan atau ketika menolak kemadharatan. Yang namanya bahagia, maslahat diraih, madharat dicegah. Tawakal, Anda betul-betul jujur dari hati yang paling dalam, menyandarkan semua kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal. Sehingga tawakal itu ada unsur sidqun, kejujurannya, ketulusannya. Ada unsur tafwid, penyerahan, penyadaran semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqun wa tafwidun atau i'timadun. Tawakal ada unsur al-isti'anah billah, selalu memohon pertolongan-pertolongan, kemudahan-kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikitpun tidak bersandar pada kemampuan pribadi. Ini dalam makna ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dalam menggapai kemaslahatan, tidak ada upaya untuk menolak kemadharatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Dalam Islam tawakal itu harus disertai dengan yang namanya ikhtiar. At-tawakkulu ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal disertai dengan ikhtiar. Itu merupakan tawakal yang syar'i. Ada salah seorang Arabi, Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW membawa untanya. Mengatakan, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a'qiluha wa atawakkalu 'ala Allah au atrukuha wa atawakkalu 'ala Allah. Ini unta ini saya ikat dulu baru saya tawakal kepada Allah, atau saya biarkan dan saya tawakal kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu unta kamu itu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan ikhtiar. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tawakal ini harus ada pada seseorang dalam semua amalnya dia. Baik itu amal-amal yang terkait dengan urusan duniawiah dia, mengais rezeki, mencari usaha, mencari ma'isyah, makan, minum dan segala macamnya, harus dengan tawakal kepada Allah. Tawakal dengan mengambil asbab. Bahkan terkait dengan urusan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalu ta'at, ibadah dia, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya dan semua ibadah yang dia kerjakan harus ada unsur tawakal kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Ini harus. Ada sebuah kondisi kata para ulama, sebuah kondisi di mana sang hamba tadi tidak melaksanakan sebuah ikhtiar. Namun datang kemudahan dari Allah, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yang ini masuk dalam kategori semua perkara kejadian yang di luar kebiasaan. Namanya kharqul 'adah. Tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, ujug-ujug tiba-tiba rezekinya datang. Rizqun saqahullahu ilaih, rezeki yang Allah tuntun untuk dia. La ma'isha wa la syaitu. Dia diam aja di rumah. Tidak ada gerakan untuk mencari ma'isha, mencari rezeki atau mengajarkan asbab atau ikhtiar. Diam. Tapi datang rezeki dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jarang. Pada umumnya harus disertai dengan ikhtiar, dengan upaya-upaya barakallahu fikum yang syar'i sesuai dengan bimbingan Allah azza wajalla. Ibaratnya azzaakumullah, ketika seorang hamba itu dalam urusan duniawiyahnya, dalam urusan ketaatan dia kepada Allah, betul-betul bertawakal kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah disertai dengan ikhtiar yang syar'i, maka jaminan kebahagiaan akan didapatkan. Dia akan meraih sa'adah duniawiyah. Dia akan meraih sa'adah diniyah. Dia akan meraih sa'adah ukhrawiyah. Terkait dengan sa'adah diniyah, sa'adah duniawiyah, kebahagiaan dunia, Allah Azza wa Jalla menjamin kehidupan hambanya yang betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang mencukupi dia. Apa yang dikhawatirkan ikhwan? Kalau yang menjamin kehidupan kita, kecukupan kita, Allah azza wa jal, Rabbul Alamin, dan yang maha kaya, dan yang maha segala-galanya, enggak usah khawatir. Tidak bakal sengsara hidupmu. Tidak bakal menderita hidupmu. Allah yang menjamin. Jangan tawakal. Juga hadis yang dari kita baca barakallahu fikum, Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan menganugerahkan rezeki kepada kalian. Pasti. La razaqakum. Sebagaimana burung dikasih rezeki oleh Allah azza wajalla, pagi hari berangkat dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Dikatakan oleh para ulama, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah membacakan ayat di atas kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul mengatakan, "Lau annan nasa kullahum akhadhu bihadza, akhadhu biha lakafatkum." Kalau seandainya semua umat manusia mengambil, menerapkan, mengamalkan ayat di atas, Allah pasti akan mencukupi mereka. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Allah la yukhliful mi'ad. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kunci kecukupan duniawi, kunci kekayaan duniawi, kunci sa'adah duniawiyah itu pada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus haqqa tawakkuli. Ketika seseorang itu barakallahu fikum mengalami kesulitan dunia, kesengsaraan dunia, itu dikarenakan dha'fu tawakkul. Tawakalnya lemah atau tidak ada tawakal sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda mendambakan, menginginkan kebahagiaan dunia, kecukupan dunia, kekayaan duniawi, barokah duniawi, tawakal kepada Allah. Disertai dengan ikhtiar. Usaha semampu antum, planning yang bagus. Kerahkan semua kemampuan yang antum mampu dengan cara syar'i, dengan cara yang mubah. Selebihnya tawakal kepada Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah kisah ma'rufah. Kisah tentang bintu Hatim Al-Asam. Ada salah seorang ulama zaman dahulu namanya Hatim Al-Asam. Dia punya bintun salihah. Bintun salihah. Suatu kali Hatim ini mengutarakan niatnya kepada semua keluarganya mau berangkat haji. ya kan, niat salihah ya. Berangkat haji. Zaman dahulu berangkat haji bukan sepekan dua pekan, lama. Kalau kita lamanya kan antri pesawatnya. Kalau dulu lamanya asli. Dikarenakan menggunakan kuda, menggunakan keledai, menggunakan unta, jarak yang sangat jauh PP. Kala itu keluarganya dia pas-pasan, bukan keluarga yang mampu. Begitu dimintai, dikasih tahu mau haji, semuanya pada nangis. Abna'uh nangis, auladuh nangis, ahluh nangis. Nangisnya beralasan. Nah kalau kamu pergi, siapa yang ngasih kita orang Maisha? Ada dia punya bintun solihah. Dia mengatakan da'uh, biarkan ayah pergi. Dikarenakan dia perginya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk haji. Dah, senang dia pergi. Ya karena gak punya apa-apa. Begitu tinggal pergi, malamnya dia kelaparan. Malamnya kelaparan, dikarenakan bekal yang kurang. Dimarahi bintun satu ini. Oh, ini gara-gara kamu mengizinkan kita orang punya ayah pergi. Nah, sekarang siapa yang mau menghidupi kita orang? Maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Hadil bin berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tidak lama setelah itu, datang rombongan sang penguasa, Amirul Bilad. Sehingga di sebuah tempat di dekatnya rumahnya Hatim al-Asam, dia ingin mendapatkan seteguk air yang segar. Ngomong sama pasukannya, utlubu lima, tolong carikan air baru. Cari, ketemunya di rumahnya Hatim al-Asam. Ini ada penguasa lagi lewat, ini kebagian air. Langsung dikasih. Dikasih air yang paling segar dari tempat yang masih baru dikasih. Masya Allah, Zain, segar ini air ini. Segar. Puas ini penguasa. Dia tanya, daru man hadha? Ini rumah siapa ini? Daru man hadha? Ini rumahnya siapa ini? Dikatakan hadha, daru Hatim al-Asam. Ini rumahnya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Dilempari satu, apa namanya, Pak? Satu apa namanya? Satu kantong, namanya surah. Dulu orang enggak pakai dompet, enggak pakai dompet. Dulu menggunakan kantongnya diikat itu ya. Ya Allah, ambil. Kata sang penguasa, kalau kamu cinta aku, ngomong sama semuanya ikut sama dia. Kalau kamu semuanya cinta kepada aku, kerjakan seperti saya kerjakan. Ya sudah, langsung semuanya ngambil fulusnya, dilemparkan semua ke sana. Numpuk fulus toh. Yang semacam ini barakallahu fikum, ya karamah dari Allah Azza wa Jal. Barakah bintun salihah, barakahnya doanya orang yang saleh. Mereka tidak punya usaha, la ikhtiar asy, tapi dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Pergi, begitu tahu terkumpul sekian banyak uang dari penguasa dan para pengikutnya, yang farhan siapa? Keluarganya langsung. Semuanya bahagia, seanak-anaknya bahagia, seahlu bahagia. Tapi Hadil bin nangis. Dia malah nangis. Kata ibunya, kamu ini kenapa? Bukankah Allah sudah meluaskan rezeki untuk kita, kok kamu malah nangis? Dia mengatakan, ini yang lihat kita baru makhluk. Yang lihat kita ini baru makhluk. Sudah dikasih rezeki sebanyak ini. Bagaimana kalau yang menyaksikan kita adalah Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal? Tentunya lebih banyak lagi. Itu namanya tawakal yang luar biasa. Barakallahu fikum. Sa'adat dunyawiyah. Lebih daripada itu barakallahu fikum. Kalau kita tawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal. Ini ibadah ya. Pak. Akan menggapai sa'adat diniyah. Katanya para ulama, tawakal itu merupakan cirinya orang yang beriman. cirinya orang-orang yang beriman, yang hanya bisa tawakal kepada Allah dengan haqqa tawakulihi mukmin. Kata lagi yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Hanya kepada Allah lah hendaknya engkau bertawakal kalau kamu beriman kepada Allah. Otomatis ketika barakallahu fikum seorang insan, seorang hamba, seorang muslim bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakulihi, agamanya baik, agamanya lurus, dia seorang yang mukmin yang punya iman yang kuat, otomatis dapat sa'adah dininya, bahagia pada agamanya. Agamanya baik, agamanya lurus, agamanya bagus, punya iman kepada Allah Azza wa Jal dengan tawakal ini. Dunia dapat, agama juga dapat. Di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum, luar biasa. Tawakal ini adalah sifat inti daripada orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tahu riwayatnya? Hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, akan ada pada umatku ini 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tahu riwayatnya ya? Ada yang tanya, ya Rasulullah siapa mereka ini? Dikatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah berobat dengan cara gai, besi panas, tidak pula tatayur, anggapan sial dengan sesuatu. Dan mereka betul-betul hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang keempat itulah sifatun jami'ah. Sifat yang mencakup semua poin-poin tadi. Inti daripada empat poin itu, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tawakalnya, tidak mau minta ruqyah. Istirqa, minta diruqyah, tidak mau. Tidak mau minta dikasih besi kai, tidak mau. Juga tatayur, tidak mau. Tawakal. Bayangkan, termasuk sifatnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum kaafidatit tayr. Nanti akan masuk ke dalam surga aqwamun, kaum-kaum, hati mereka seperti hatinya burung. Apa maknanya, Pak? Padiam. Apa maknanya? Hatinya kayak hatinya burung. Yani mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi kita baca, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Burung itu adalah sebuah permisalan untuk tawakal kepada Allah. Dijamin surga. Masuk ke dalam surga nanti kaum-kaum hati mereka seperti hatinya burung. Yakni akan masuk ke dalam surga kaum yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli. Luar biasa. Jaminannya lengkap, komplit. Sa'adah duniawiyah, sa'adah diniyah, sa'adah ukhrawiyah. Kuncinya at-tawakkul. Sehingga dikatakan at-tawakkulu 'ala Allah miftahu kulli sa'adah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal itu kunci semua kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia agama, bahagia akhirat. Tawakal disertai dengan ikhtiar kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tawakal tanpa ikhtiar itu tidak syar'i. Tawakalnya kaum sufiyah. Tawakal bid'ah. Bersandar pada sebab tanpa tawakal itu ahlu dunia. Tapi yang syar'i adalah tawakal disertai dengan al-akhdu bil asbab. Ringkasnya tiga golongan terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Yang pertama ialah orang-orang yang hanya tawakal, tawakal, tawakal, tanpa ikhtiar. Ini bid'ahnya kaum sufiyah. Nama usaha, pas tawakal, tawakal, tawakal, tawakal, tawakal, tawakal, tawakal, mafi ikhtiar. Ini bid'ahnya kaum sufiyah. Ditolak oleh akal sehat. Nah, tidak mungkin lagi lapar, saya ingin kenyang, tapi tidak makan-makan. Nah, nanti juga kenyang. Kul ya, makan. Susah-susah. Nanti juga kenyang sendiri. Serap ya, nanti juga kenyang sendiri. Nah, ada tawakal barid. Tawakalnya kaum sufiya. Adalah ya, Jus. Yang kedua, barakallahu fikum, pihak yang tidak noleh ke tawakal. Betul-betul mengandalkan kemampuan beribadi. Namanya al-akhdhu bil asbab bila tawakkul. Hadza ahlu dunia. Hadza ahlu dunia yang betul-betul hanya memikirkan dunianya dan kemampuan beribadinya. Orang semacam ini barakallahu fikum, ketika dia mendapatkan hasil dari usahanya akan takabur. Akan muncul sombongnya, muncul takaburnya, tarafuknya, ujubnya dan segala macamnya, wala syukur. Ketika dia gagal, dia akan jatuh. Jazak, keluh kesah, sengsara, dan segala macamnya. Wala sabar. Ini yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisah, ta'isa wantakas, wa idha syika farantakas. Sengsara, budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain. Sengsara dia. Dan akan menyimpang dia. Ketika ditusuk duri, tidak mampu dia keluarkan, walaupun dengan tang, dengan mingkos. Artinya, ketika dia jatuh, dia akan menyimpang, akan sengsara, dan tidak bakal bisa keluar daripadanya. Sengsara ya, ikhwan. Yang ketiga yang syar'i, ikhtiar kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar yang syar'i, ikhtiar yang mubah, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita upayakan dalam kehidupan kita, insya Allah akan meraih kebahagiaan hidup, sa'adah duniawiyah, sa'adah diniyah, dan sa'adah ukhrawiyah. Ini mungkin yang bisa saya utarakan dalam kesempatan pagi hari ini. Dikarenakan sifatnya hanya tausiah. Jadi jangan panjang-panjang kalau tausiah. Ya. Sifatnya tausiah dan semacam mukaddimah untuk nanti sore. Barakallahu fikum. Nanti sore temanya apa ini? Antara ilmu dan dunia. Gitu ya. Insyaallah ini ada maknanya ini. Saya kasih mukaddimah terkait yang tawakal terkait nanti sore tema kita antara ilmu dan dunia insyaallah taala. Mulai jam 4 ya. Oh, jam 5. Mancing ya. Her. Jam 5 selesai insyaallah. Sebentar cukup ya. Wa naqfi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Fadhlu hafizakum.